indah kunjung redonyo padinyo hati sesonyo diri antah-antah apa sebabnyo ko den tanyo adi mambuang mungko jawe lah sayang usa tadi tahun cinta basulan jan sampai putui di tengah jalan sio sio den mempertahankan kini kasih yang disunting urang kalah dek